Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, di hari dan di sore yang penuh barokah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama di dalam doa dan santunan anak yatim, yang kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca, dan apa yang kita berikan di sore yang penuh barokah ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kendaraan bagi kita semuanya untuk mendapatkan ridha, rahmat, dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita membahas sedikit tentang anak yatim. Anak yatim ini anak yang meninggal bapaknya. Anak yang meninggal bapaknya. Lah bapak ini di dalam syariat Islam itu adalah yang bernasabkan anaknya kepadanya. Anak yang bernasabkan garis keturunan kepada dia. Ini bapaknya. Loh, apakah ada anak yang tidak bernasabkan kepada dia? Tapi itu anak. Ada. Dan ini terjadi banyak. Ini terjadi banyak. Lah bagaimana anak yang bernasabkan ke bapaknya itu, tentunya dia yang menikahi seorang ibu, dan karena pernikahan itu melahirkan anak. Karena pernikahan itu melahirkan anak. Adapun yang lahir di luar, di apa, yang mengandung sebelum pernikahan, yang mengandung sebelum pernikahan, hamil, lah ini anak yang dikandung bisa bernasabkan kepada yang menikahi, tidak juga bisa tidak bernasabkan ke yang menikahi. Jadi kalau ada perempuan hamil duluan, kemudian menikah, nah, yang menikahi ini baik yang menghamili atau yang lain. Yang menghamil ataupun yang lainnya. Ini bisa anak yang menikahi, bisa bukan anak yang menikahi. Lah untuk menjadi anak yang menikahi bagaimana? Untuk menjadi anak yang menikahi itu berarti dari pernikahan sampai lahiran itu tidak boleh kurang dari 6 bulan. Tidak boleh kurang dari 6 bulan. Dari pernikahan sampai lahiran. Tidak boleh kurang dari 6 bulan. Berarti kalau kurang dari 6 bulan, bukan anaknya. Sekalipun dia yang menghamili. Lalu dia menikahkan, tetap bukan anaknya. Anak itu tidak bernasabkan garis keturunannya bukan kepada dia. Bukan binnya dia. Misalnya anaknya namanya itu A, bapaknya namanya B, yang menikahi ibunya namanya B. Bukan A bin B, tidak. Ya apa? Gak punya bin B, berarti bin ibunya ini. Bin ibunya. Lah anak ini tidak berhak mendapatkan warisan kalau si B meninggal. Anak ini tidak berhak mendapatkan warisan kalau si B meninggal. Lah yang umum dapat gimana? Boleh itu kepada ahli waris yang lainnya. Dosa itu. Karena itu haknya ahli waris yang lain, bukan haknya dia. Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya si perempuan, si B ini tidak berhak menjadi walinya. Jadi kalau anaknya laki atau perempuan, tidak berhak mendapatkan warisan Kalau anaknya perempuan, si B tidak berhak menjadi walinya. Ini pendapat ulama dahulu. Pendapat ulama dulu. Tapi kalau ulama akhir zaman, ulama yang akhir-akhir sekarang ini, mereka mengatakan sekalipun baru hamil 1 bulan menikah, ini berarti kalau dari lahiran masih 8 bulan. Hamil 1 bulan. Dinikahi. Lahiran masih 8 bulan lagi. Kan di atas 6 bulan. Tetap bukan anaknya. Kenapa? Sudah diketahui ini bibitnya siapa? Dari tes DNA. Bisa diketahui dari tes DNA ini buahnya siapa, hasil dari siapa sudah bisa diketahui. Kalau ulama dulu mereka berpendapat seperti itu karena belum ada peralatan yang canggih. Dan sekarang sudah ada peralatan yang canggih, mereka memiliki pendapat baru. Yang mengatakan hamil 1 bulan bukan anaknya sudah. Lahir, saya mengandung 1 bulan, nikah bukan anaknya sudah. Kenapa? Sudah bisa diketahui dari tes DNA. Buahnya siapa ini, hasilnya siapa. Itu pertama, anak yatim itu anak yang meninggal bapaknya. Bapak yang anak itu bernasabkan kepada dia ya. Ya. Anak yang bernasabkan kepada dia. Kemudian anaknya belum menginjak usia baligh. Anaknya belum menginjak usia baligh. Lah usia baligh ini bisa diketahui salah satu daripada 3. Salah satu daripada 3. Tandanya baligh itu ada 3. Yang pertama, sempurnanya usia 15 tahun. Bagi anak laki ataupun perempuan. Sempurnanya usia 15 tahun bagi anak laki dan perempuan. Lah, ini bisa misalnya apa baligh dengan usia ini kalau sebelumnya, sebelum usia 15 bagi anak laki dan perempuan itu tidak keluar mani, tidak keluar darah haid. Tidak mengeluarkan darah haid, tidak mengeluarkan air mani. Dia masuk usia 15 tahun dikatakan baligh dengan usia. Baligh dengan usia. Tapi kalau misalnya sebelum 15 tahun sudah mengeluarkan darah haid atau mengeluarkan mani, berarti sudah baligh dia. Walaupun usianya belum 15 tahun. Itu tanda pertama usia 15 tahun. Yang kedua, keluarnya mani bagi anak laki maupun perempuan. Bagi anak laki maupun perempuan. Lah anak itu mungkin keluar mani dari usia 9 tahun. Anak sudah mungkin keluar air mani itu dari usia 9 tahun. Yang ketiga, keluarnya darah haid. Khusus bagi perempuan. Perempuan memungkinkan mengeluarkan darah haid di usia 9 tahun kurang dari 16 hari. Jadi 9 tahun kurang dari 16 hari ketika keluar darah itu berarti darah haid. Itu berarti darah haid. Nah, bisa diketahui dari 3 ini. Lah 9 tahun atau 15 tahun itu bukan hitungan pakai masehi. Ingat ini ya. 9 tahun atau 15 tahun itu tidak pakai hitungan masehi melainkan pakai hitungan hijriyah. Pakai hitungan hijriyah. Karena itu kalau kita punya anak, ini kalau kita punya anak, kita harus tahu tanggal hijriyahnya kapan. Tanggal hijriyahnya kapan? Harus tahu gitu. Lah sekarang kita dimudahkan ya, dengan aplikasi yang ada di Android. Kita bisa tahu hitungan mundur. Berarti kapan lahirnya dan lain sebagainya. Nah, lah ketika anak itu sudah belum baligh masih yatim. Kalau sudah baligh maka tidak dinamakan yatim lagi. Kalau sudah baligh tidak dinamakan yatim lagi. Katanya Rasulullah, la yutma ba'dal hulum. Katanya Rasulullah tidak ada yatim setelah baligh. Dan setelah baligh tidak ada yatim lagi. Lah, yang perlu diperhatikan bagi orang tua yang memiliki anak yatim. Yang perlu diperhatikan bagi orang tua yang memiliki anak yatim. Ketika bapaknya meninggal, anak ini dapat bagian warisan dari hartanya orang tua, dari hartanya bapak. Anak ini mendapatkan warisan dari hartanya bapak. Lah jangan berani-berani mengambil, memakai sembarangan bagian anak ini. Ketika suaminya meninggal, berarti anak ini sudah mendapatkan bagian daripada harta. Sesuai yang ada di dalam hitungan warisan, di dalam bab warisan. Kalau anak laki atau anak perempuan dapatnya berapa daripada harta, sudah ada. Ketika meninggal, sudah langsung dapat bagian ini anaknya. Ibu dapat, anak dapat. Istri ya, istri dapat dari harta suami, anak juga. Lah istri ini, jangan sewenang-wena, jangan sembarangan memakai hartanya si anak. Bukan haknya ibunya, haknya anak. Karena ini harta warisannya. Harta warisannya. Lah ya apa? Dipakai modal kerja enggak apa-apa. Supaya berkembang. Dipakai modal kerja enggak apa-apa supaya berkembang. Tapi harus hati-hati dalam pekerjaan. Harus memilih yang baik. Keuntungan dibagi dua enggak apa-apa. Kalau tidak, simpen. Berikan kepada anaknya ketika anaknya sudah balig. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa. Ketika anak itu sudah balig, katanya Allah. Kalau sudah balig rusyud, itu balig. Sebelum kamu berikan, pasrahkan kepada anak itu, tes dulu. Gimana dia menggunakan harta ini? Kalau dia bisa menggunakan harta dengan baik, pasrahkan kepada dia sudah, kasihkan. Kalau masih dibuat dulinan, gepoya-poya, cekelan. Pegang. Jangan uang itu warisan anaknya tidak dikasih iwis. Cekel ibu kabeh, bapak apa orang tuanya semua. Anaknya jajan DKI. Wah, ini ibu tidak suwe mati, anaknya tidak duwe apa-apa. Simpan, taruh. Kalau memang enggak dibuat modal kerja yang bisa menguntungkan untuk ibu dan anaknya, taruh, simpen, berikan kepada anaknya ketika balik setelah diuji. Setelah diuji, anaknya itu baik atau tidak di dalam memegang harta. Lah kalau kita sembarangan, apalagi sampai kita mengambil dan memakan harta anak yatim, ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa juga, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, walaupun ibunya sendiri atau walaupun kakek atau neneknya sendiri, karena itu bukan haknya, secara zalim ya, memakan secara zalim. Kalau tidak secara zalim enggak apa-apa. Ya secara zalim, tidak sesuai, tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Secara zalim ini sama dengan dia makan api dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min. Lah kita sebagai orang tua atau orang yang berada dalam lingkungan, mungkin di kanan kiri kita ada anak yatim dan sebagainya, kita harus bisa menjadi orang yang perhatian kepada mereka. Perhatian kepada mereka. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kepada anak yatim luar biasa. Kepada anak yatim luar biasa. Perhatiannya luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan pada suatu hari, pada suatu ketika ini, ketika hari raya. Hari raya itu kan sudah biasa umum ya, pakaian baru. Ini semuanya berpakaian baru, senang, gembira. Kecuali satu aja, satu anak. Yang sedih dia. Pakaiannya pun pakaian yang lama, bukan baru. Ketika Rasulullah melihat teman-temannya di sana gembira, pakaiannya baru, bagus. Ini sendirian, terpisah, pakaiannya gak baru. Didatangi oleh Rasulullah. datangnya. Rasulullah bertanya kepada dia, wahai anak, kenapa engkau tidak bergembira dan bersenang ria bersama teman-temanmu? Anak itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa berbahagia? Mereka berbahagia karena ada orang tuanya. Mereka berbahagia dengan pakaian barunya. Sedangkan aku, pakaianku pakaian lama. Dan aku tidak memiliki orang tua seperti mereka. Rasulullah kasihan. Melihat anak ini bersedih, tidak senang dengan seperti yang lainnya. Dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya. Dibawa sama Nabi ke rumahnya. Rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya anak itu diperintahkan oleh Rasulullah Sayyidatuna Aisyah untuk memberikan pakaian yang baru. Suruh mandi, suruh ganti pakaian yang baru. Setelah itu, anak itu diikat, diomongin sama Rasulullah. Wahai anak, sekarang aku ini Muhammad ayahmu. Dan Aisyah ibumu. Wes, sekarang senengon. Berbahagialah, karena kamu sudah memiliki kedua orang tua. Ayahmu Muhammad, ibumu Aisyah. Wah, ngomong ke teman-temanmu. Seneng dia. Bangga dia. Karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Ana wa kafilul yatim ka hatain fil jannah. Katanya Rasulullah, aku dan orang yang memerhatikan anak-anak yatim. Memerhatikan anak yatim, mengasuh, mendidik, merawat, menjaga, membantu. Ka hatain. Seperti dua jari ini. Kedekatannya. Di mana? Fil jannah, di surga. Di surga, orang yang memerhatikan anak yatim, mendidik anak yatim, kedekatannya dengan Nabi seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari di surga. Ini secara tidak langsung Nabi menjamin. Secara tidak langsung Nabi menjamin orang yang mendidik, merawat, menjaga, memerhatikan anak yatim akan bersama Nabi di surga. Secara tidak langsung Nabi menjamin dia masuk surga. Karena itu, sebaik-baiknya rumahnya umat Islam bukan rumah yang besar, mewah, megah, dipenuhi dengan perabotan yang mewah-mewah, bukan. Sebaik-baiknya rumahnya orang muslim itu yang terdapat di dalamnya anak yatim dan dia berbuat baik kepadanya. Sebaik-baiknya rumahnya umat Islam yang terdapat di dalamnya anak yatim, dia menjaga, dia merawat, dia mendidik dengan baik. Ini sebaik-baiknya. Kebalikannya, sejelek-jeleknya rumahnya umat Islam, terdapat anak yatim, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak diperhatikan, dibiarkan begitu saja. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena suaminya meninggal, ibunya sibuk kerja, anaknya gak dipantau. Anaknya tidak terdidik. Dan na'udzubillahnya lagi, terkadang ibunya asik bergembira di luar, anaknya yang yatim seperti sebatang kara. Ini walaupun ibunya loh, tetap ini rumah yang terjelek ini. Rumah yang terjelek. Terdapat anak yatim tapi tidak diperhatikan. Lah karena itu, mulai sore yang penuh barokah ini, mari kita perhatian dengan mereka. Kita jaga mereka, kita didik mereka, kita rawat mereka, kita asuh mereka. Kalau tidak ngaji, ajak biar ngaji. Supaya mengerti, kasihan ibunya tidak memerhatikan dalam agamanya, ya kita sebagai tetangganya harus perhatian. Ngaji. Kalau misalnya tidak punya uang untuk sanggup sekolah dan semisalnya, bantu sedikit. Dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bisa menaruh dia di pondok sambil sekolah menjadi orang sukses. Hebat. Kalau kita bisa naruh pondok sambil sekolah, ya, ibunya wis tinggal teko tok wis tinggal teko jenguk katanya duwe monggo. Tapi biaya dari kita luar biasa ini. Luar biasa ini. Nah, karena itu doakan. Kita dengan teman-teman ini punya rencana. Doakan kita dengan teman-teman punya rencana barangkali dikasih oleh Allah rezeki besar bisa beli tanah dan kita akan siapkan tempat untuk anak-anak yatim dan mendidik mereka. Doakan itu terlaksana dengan cepat dan segera. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan anak yatim, dengannya kita bisa membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita bisa memerhatikan mereka selalu dan menjaga mereka, mendidik mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang baik untuk orang tuanya dan untuk nusa dan bangsanya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.